Idgham bila guna adalah apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan lam atau ro, maka suara nun sukun atau tanwin masuk pada huruf lam atau ro. Bismillahirrahmanirrahim. Yubayyilana hudal lil muttaqina. Oke, kita baca bersama ya. Yubayyilana hudal lil muttaqina. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yubayyilana hudal lil muttaqina. Mir rabbihim ghafurur rahim. Oke, kita baca bersama ya. Mir rabbihim ghafurur rahim. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Mir rabbihim ghafurur rahim. Illam yakun milladun hakimin. Oke, kita baca bersama ya. Illam yakun milladun hakimin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Illam yakun milladun hakimin. Mirruhi khairul liladina. Oke, kita baca bersama ya. Mirruhi khairul liladina. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Mirruhi khairul liladina. Mir rahmatihi yaumul la maradda. Oke, kita baca bersama ya. Mir rahmatihi yaumul la maradda. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Mir rahmatihi yaumul la maradda.